Jawazu taqdimil maf'uli bihi wa ta'khirihi di halaman 39. Safahat tasi'ah wa wassalasin fil bab maf'ul bih, masih di bab maf'ul bih, itu jawazu taqdimil maf'uli bihi wa ta'khiri, dan bolehnya mendahulukan maf'ul bih dan bolehnya mengakhirkan. Iqra. جواز تقديم المفعول به وتأخيره. ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو سأل النبي رجلا سأل النبي رجل وجوب تقديم أحدهما على الآخر على الآخر. فيجب تأخير المفعول المفعول عن الفاعل فيما يأتي إذا خشي التباس والوقوع في الشك نحو علم موسى عيسى أكرم ابن أخي أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين نحو كرمته سألتك. فيجب تقديم المفعول عن الفاعل. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول نحو أكرم سعيدا غلامه وإذ ابتلى إبراهيم ربه يوم لا ينفع الظالمين معذرته. فيجب تقديم أحدهما إذا كان أحدهما ضميرا متصلا والآخر اسما ظاهرا فيجب تقديم الضمير منها فيقدم الفاعل نحو كرمت عليا فيقدم المفعول نحو أكرمني علي. Nah, pembahasan tentang bolehnya mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkan maf'ul bih. Dan boleh mendahulukan maf'ul bih dari fa'il, boleh mendahulukan maf'ul bih dari fa'il dan mengakhirkan maf'ul bih dari fa'il. Dan mengakhirkannya dalam contoh sa'alan nabiyyu rajulan. Ya, sa'alan nabiyyu rajulan. Boleh didahulukan menjadi sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Jadi secara hukum asal sebenarnya boleh saja mau mendahulukan fa'il atau mendahulukan maf'ul. Ya, kalau tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ya, secara asal seperti itu. Ya, kalau tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya, maka boleh saja mendahulukan fa'il dari maf'ul. Afwan, dahulukan maf'ul dari fa'il. Ya, daraba zaidun aliyan, boleh jadi daraba aliyan zaidun. Ya. Doroba Zaidun Kalban, boleh jadi Doroba Kalban Zaidun. Secara asal boleh. Tapi ada keadaan-keadaan yang mewajibkan mendahulukan salah satunya dari yang lainnya, yaitu di pembahasan selanjutnya. Wajibnya mendahulukan salah satu dari keduanya di atas yang lain. Fa'il atau maf'ul, yaitu fa'il atau maf'ul wajib didahulukan daripada yang lainnya. Fa'il wajib dahulukan atas maf'ul, dan maf'ul wajib dahulukan dari fa'il. Yang pertama, wajibnya mengakhirkan maf'ul dari fa'il dalam keadaan berikut. Idza, jika ditakutkan, ya, jika ditakutkan terjadi al-iltibas, samaran, kerancuan, ya, jika ditakutkan terjadi kerancuan, wal-wuku' dan terjatuh ke dalam fisyaki, dalam keraguan. Jika seseorang yang mendengar, jika seorang mendengarnya, mendengar kalimat kita ini, dia ditakutkan terjadi sesuatu salah paham atau kerancuan, maka wajib diakhirkan maf'ul. Contohnya adalah jika fa'il dan maf'ul dua-duanya sama-sama muqaddarah harokatnya. Harokatnya sama-sama muqaddarah. Alima Musa Isa. Alima Musa Isa. Maka wajiblah di sini Musa yang sebagai fa'il dan Isa yang sebagai maf'ul. Musa mengetahui Isa. Kedua-duanya sama-sama apa namanya? Sama-sama muqaddarah harokatnya. Harokatnya sama-sama ditakdirkan. Maka apa namanya? Kalau tidak ada qarinah, tidak ada indikator yang menunjukkan, maka wajiblah Musa yang sebagai fa'il dan Isa sebagai maf'ul. Begitu juga contohnya Akrama ibni akhi. Ya, dua-duanya sama-sama diidhofahkan kepada ya mutakallim. Anakku telah memuliakan saudaraku. Maka di sini kalau tidak ada qarinahnya, maka wajib ibni yang menjadi fa'il dan akhi yang menjadi maf'ul. Ya. Kalau misalnya mau dibalik, kalau misalnya akhi yang jadi maf'ul, akhi yang menjadi fa'il, harusnya kalimatnya Akrama akhi ibni, Akrama akhi ibni. Nah, dua-duanya sama-sama muqaddarah harakat. Jadi di sini anakku telah memuliakan saudaraku. 6. Jadi yang pertama, jika ditakutkan ada terjatuh pada keraguan. Kalau ternyata tidak jatuh pada keraguan, maka tidak apa-apa dibalik. Contohnya adalah ro'at Isa Laila. Maka ini enggak apa-apa. Ro'at, karena ro'at di sana, atau dorobat, nasorot. Nasorot Musa Salma. Nah, ini boleh. Boleh diakhirkan. Kenapa? Karena di sana sudah ada korinahnya, yaitu apa? Karena ada taknya di sana, ya. Ya, di sini boleh. Sorot Musa Laila. Kemudian contohnya lagi, misalnya ini boleh. Ardu'at as-sughra al-kubra. Ardu'at menyusui, yang berarti perempuan yang besar menyusui perempuan yang kecil. Ya. Sebagai fa'il. Boleh ini diakhirkan. Boleh diakhirkan, kenapa? Karena tidak ditakutkan akan terjadi kerancuan. Karena ardu'at artinya menyusui. Yang menyusui pasti yang besar. Pasti yang menyusui adalah orang yang besar. Tapi kalau ini boleh gak? Nasoro Musa Laila. Musa menolong Laila. Boleh? Yang kita anggap, sekarang kita anggap Laila sebagai fa'il, boleh? Iya, sama. Ini masuk ke sini. Ditakutkan terjadi kerancuan, karena di sini boleh Laila sebagai fa'il. Berarti bisa kemungkinan Musa sebagai fa'il atau Laila sebagai fa'il, karena di sini sudah ada pemisahnya. Ya. Tapi kalau ada di sini, maka boleh. Ada taknya, maka boleh. Ya, jadi kalau ada kerancuan, maka wajib diakhirkan maf'ul. Maf'ul wajib diakhirkan. Yang kedua, yakun al-fa'il wa maf'ul dhamirain. Fa'il dan maf'ul kedua-duanya dhamir, contohnya akramtuhu sa'altuka. Ya, wajib diakhirkan maf'ul. Akrabtuhu, saya memuliakan dia. Sa'altuka, aku bertanya kepadamu. Tidak boleh dirubah jadi akromahu ana. Tidak boleh ya. Akromahu ana. Atau sa'altuka, sa'alaka ana. Ini enggak boleh, wajib. Ketika kedua-duanya adalah domir, wajib di berurutan domir fa'il dulu, baru domir maf'ul. Yang kedua, wajib mendahulukan maf'ul. Wajib mendahulukan maf'ul dari fa'il, kebalikan dari yang nomor pertama. Yaitu jika idza tasalatul fa'il, jika bersambung dengan fa'il, domir yang kembali ke maf'ul. Jika di fa'il, jika fa'ilnya mengandung domir yang balik ke maf'ul, yang balik ke maf'ul di depannya. Contohnya akrama sa'idan ghulamuhu. Akrama sa'idan ghulamuhu, memuliakan Sa'id budaknya. Memuliakan Sa'id budaknya, atau anak-anak laki-laki kecil. Ghulamuhu, fa'il atau maf'ul? Fa'il. Ada domirnya di sana? Ada domir hu kembali ke Sa'id, maka tidak boleh di Sa'idnya di atau ghulamuhunya di awalkan. Akrama ghulamuhu sa'idan. Akrama ghulamuhu sa'idan. Kenapa? Karena nanti domirnya balik ke belakang, mutaakhirun lafdhan wa rutbah. Yaitu secara lafaz di akhir dan secara urutan secara urutannya juga di akhir. Maka ini secara urutan susunan kalimatnya juga di akhir sehingga tidak boleh. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu. Ya rabbuhu fa'il mengandung dhamirhu kembali ke Ibrahim, maka tidak boleh diakhirkan. Wa idz batala rabbuhu Ibrahim. Ibrahim. Karena secara asal dhamir harus kembali ke depan. Ya, depan secara lafaz, Meskipun rutbahnya tidak ke depan. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum. Pada hari tidak bermanfaat bagi orang zalim itu ma'dziratuhum, fa'ilnya, permintaan maaf mereka. Ini di surat Ghafir ayat 52. Pada hari tidak bermanfaat permintaan maaf orang-orang kafir orang zalim itu bagi mereka. Az-zalimin maf'ulu bihi, maf'ulun bih, yanfa'u fi'il. Az-zalimin maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Ma'dziratuhum fa'il. Ma'dziratuhum fa'il. Di sini wajib diakhirkan. Kenapa? Karena di fa'ilnya ada dhamir, yaitu dhamir hum yang kembali ke depan, ke fa'il ya. Afwan, ke maf'ul. Ada dhamir fa'il, dhamir yang berada di fa'il kembali ke maf'ul, sehingga fa'il wajib diakhirkan. Fa'il wajib diakhirkan, maf'ul di depan. Sebenarnya ya, di pembahasan dhamir, marji'nya dhamir ke marja' ya. Marji', tempat kembalinya dhamir itu ya, ada nanti pembahasan lafzhon sama rutbah. Ya, hukum asalnya adalah dhamir harus kembali ke awal, mutaqaddim lafzhon wa rutbah. Mutaqaddim lafzhon wa rutbah. Tapi terkadang boleh mutaakhir lafzhon tapi rutbahnya mutaqaddim. Itu boleh. Misalnya akrama sa'idun ghulamahu. Maksudnya akrama ghulamuhu sa'idan itu boleh. Akrama ghulamuhu sa'idan. Akrama ghulamuhu sa'idan boleh. Itu boleh secara lugah. Akrama ghulamuhu sa'idan. Meskipun hu-nya kembali ke belakang, tapi boleh karena kedudukannya lebih dulu fa'il daripada maf'ul. Maka boleh. Ghulamuhunya fa'il, maf'ul. Sehingga boleh dikatakan akrama ghulamuhu sa'idan. Kalau mau melihat lebih jelas, itu ada di pembahasan usul tafsir Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, tentang mengembalinya dhamir. Ini panjang dibahas kalau sekarang. Nah, boleh. Tapi kalau akroma sa'idun ulamahu, tidak boleh. Akroma sa'idun ulamahu, ini tidak boleh. Jelasin aja. Jadi hukum asalnya, dhamir itu harus kembali ke depan, baik secara lafzon, secara lafad, dan rutbah. Ada istilah lafzon dan rutbah. Lafzon ini yaitu ke depan tadi kan. Lafzon ini lafadnya, letaknya. Jangan rutbah. Rutbah ini adalah kedudukan, rutbah ini tingkatan. Kalau kita katakan rutbahnya mubtada itu lebih tinggi daripada khobar, rutbahnya fa'il lebih tinggi daripada maf'ul, rutbahnya fa'il lebih tinggi daripada maf'ul. Maka fa'il atau dhamir dhamir secara asal dia kembali ke depannya. Contohnya apa? Doroba Zaidun ulamahu, ya, ulamahu. Doroba Zaidun ulamahu. Zaid memukul siapa? Budaknya. Maka hu di sini kembali ke Zaid. Ini itu mutaqaddim, mutaqaddim lafzan wa rutbah. Wa rutbah. Lafzan dan rutbahnya dua-duanya di depan. Maksudnya dhamirnya kembali ke isim yang lafzan dan rutbahnya lebih tinggi daripada ulam. Kita lihat lafadznya, lafadznya jelas ke depan kan. Rutbahnya yaitu apa? Dhamir maf'ul kembali ke fa'il. Nah, ini berarti rutbahnya ini kan lebih tinggi rutbahnya daripada ini. Rutbahnya tingkatannya fa'il lebih tinggi pada maf'ul. Karena susunan asalnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Susunan asalnya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Maka ini boleh. Contoh yang di sini apa? Kroma sa'idan ulamahu. Ulamuhu. Ini kembali dhamir kembali ke mutaqaddim lafzan. Tapi apa? Rutbahnya? Rutbahnya apa? Mutaakhir. Mutaakhir rutbah. Rutbatan. Rutbahnya kembali ke belakang. Karena fa'il, ini fa'il, ini maf'ul. Ini juga boleh. Yang ketiga yang boleh lagi adalah akroma. Ini balik aja, jadi ulamuhu sa'idan. Ini juga boleh. Hu kembali ke belakang. Berarti ini mutaakhir lafzan. Mutaakhirun lafzan. Tapi rutbahnya apa? Rutbahnya mutaqaddim rutbah, ya. Maksudnya di sini lafaz sa'idnya adalah mutaakhir lafzan dan mutaqaddim rutbah. Maka ini boleh juga. Meskipun dhamirnya kembali ke belakang. Kenapa? Karena ini fa'il dan ini maf'ul. Fa'il ini maf'ul. Yang terlarang terakhir, yaitu yang terlarang, kedua-duanya mutaakhir. Lafzan dan rutbahnya kedua-duanya mutaakhir. Contohnya gimana? Akroma ula mahu sa'idun. Ini yang mamnu, yang terlarang, yaitu mutaakhir lafzan dan rutbah sekaligus. Maka ini terlarang. Ini yang terlarang. Ini enggak boleh. Dua-duanya mutaakhir lafzan wa rutbah. Lafzan dan rutbah kedua-duanya mutaakhir. Maka maksudnya mutaakhir dari dhamirnya Ya, lafaz sa'id itu mutaakhir lafdzan dan mutbah daripada dhamir hu, maka ini mamnu', maka ini terlarang. Enggak boleh. Kecuali mungkin dalam darurat syair atau yang lain. Ya. Sini enggak boleh. Jadi yang boleh itu ada tiga yang boleh dan satu yang terlarang. Ini boleh. Ini boleh. Ghulamuhu sa'idan. Mungkin itu yang belum tahu ya. Jadi itu boleh. Itu boleh. Akroma ghulamuhu sa'idan itu boleh. Karena dia kembali ke, meskipun lafat sa'id ini diakhirkan dari dhamir hu, ya. Contohnya nomor tiga, akroma ghulamuhu sa'idan. Meskipun sa'idan apa di belakang hu, tapi rutbahnya di depan. Rutbahnya sa'idan itu di belakang atau apa? Fanya kembali. Salah ya, ini yang enggak boleh ya. Ini enggak boleh, ini yang boleh. Balik. Karena sa'idan maf'ul kembali ke fa'il. Maf'ul kembali ke fa'il. Ini enggak boleh ya. Dha afwan. Betul. Ini yang boleh. Dhamirnya fa'il kembali ke maf'ul boleh. Dhamirnya fa'il kembali ke maf'ul boleh. Yang enggak boleh di sini dhamir maf'ul kembali ke fa'il. Maf'ul kembali ke fa'il. Allah alam. Nanti dilihat lagi. Singkatnya seperti itu. Ada pertanyaan? 6. Yang ketiga, fayajibu taqdimu ahadihima, wajib mendahulukan salah satunya jika salah satunya dhamir muttasil dan yang lain adalah isim dhahir. Maka didahulukan, wajib mendahulukan domir. Domir bagaimanapun keadaannya wajib didahulukan. Domir wajib kita dahulukan. Maka fa'il wajib dahulukan. Contohnya akram tu alian. Fa'ilnya domir, maf'ulnya zohir. Ya. Maka wajib mendahulukan fa'il. Aku memuliakan Ali. Dan wajib mendahulukan maf'ul kalau akramani aliyun. Fa'ilnya zohir dan maf'ulnya domir dan maf'ulnya domir. Kemudian kita pembahasan wujubu taqdimil maf'ul alal fi'li wal fa'il, wajib mendahulukan maf'ul di atas fi'il dan fa'il sekaligus. 6. Takdimu, jibu takdimu. Ma'an. Jadi anak balik, kan? Jadi ini yang boleh, keempat yang boleh. Yang boleh adalah yang keempat ya. Hamala kita bahu tolib. Tokoh di merubah ini yang nomor empat, bukan yang ini. Yang empatnya itu. Balik. Ya, ini yang terlarang. Ini yang boleh ya. Contohnya beliau mencontohkan sini hamala kitabahu at-thalibu. Ini yang boleh. hamala kitabahu tolibu ini boleh. Domir hu, domir maf'ul kembali ke fa'il. Domir maf'ul kembali ke fa'il. Berarti rubahnya mutaqaddim. Rubahnya mendahului, ini yang boleh. Yang terlarang ini yang ketiga ini yang terlarang. Jadi yang ketiga ini kebalik sama yang keempat anda tadi ya. Tapi ini jarang ya terjadi ya. Yang seperti ini jarang meskipun boleh. Mutaqaddim. Mutaqaddim itu domir yang ada di maf'ul kembali ke fa'il. Kan secara hukum asalnya seperti itu kan? Domir yang ada di maf'ul kembali ke fa'il. Domir yang ada di maf'ul kembali ke fa'il. Meskipun sini lafadznya ke belakang. Cuma lafadznya kebalik-balik ke belakang. Yang enggak boleh dua-duanya sekaligus enggak berakhir. Dua-duanya ghulamuhu sa'idan, ini yang mamnu', ini yang terlarang. Ya. Allahu a'lam. Nah. Stamir. Kecuali ini boleh. Ada pengecualian di beberapa keadaan. Yang ini dilarang tapi ada pengecualian, misalnya di 4 keadaan. Yang nomor 3 ini dilarang kecuali di 4 keadaan. Bisa di lihat di Ta'jilun Nada. Nah. Al-Khobari Yatain Al-Khobari Yatain Al-Khobari Yatain An-Yan Jibahu Jawabu Sama Waisa Di Jawabika Mansur Oh iya Bapak Nah, wajib mendahulukan maf'ul di atas fi'il dan fa'il sekaligus. Wajib mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il bersama-sama. Di maf'ul ke depan banget, paling depan, baru fi'il tambah fa'il. Fi'il, maf'ul, fi'il, fa'il. Dalam beberapa keadaan berikut. Di sini sebutkan 4 keadaan. Yang pertama adalah anyakun asma syartin. Maf'ulnya adalah isim syarat. Ingat ya, isim syarat ini pasti di depan bagaimanapun dia. Dia sebagai fa'il, sebagai mubtada atau sebagai maf'ul. Maka dia pasti di depan. Karena isim syarat enggak mungkin ditaruh di belakang. Contohnya firman Allah Ta'ala, "Wa may yudlilillahu fama lahu min had." Siapa yang Allah sesatkan? Man sini maf'ul. Man sebagai maf'ul bih. Man isim syarat sebagai maf'ul bih. Wa may yudlilillah, siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, min hadin, maka tidak ada baginya seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Siapa yang sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Surat Ar-Ra'd, ada Az-Zumar, ada surat Ghafir. Jadi man sini maf'ul bih muqaddam. Jadi man i'rabnya man ismu syartin maf'ulun bihi muqaddamun. Yudlil fi'il syarat, fama lahu min had, jawabu syarat. Yudlil fil syarat, Allahu fa'il. Dan contoh lagi, ayyahum tukrim ukrim. Siapapun di antara mereka yang engkau muliakan, maka aku akan muliakan. Ayyahum sini maf'ul dari tukrim. Maf'ul dari tukrim. Siapapun di antara mereka, ayyah isim syarat, mansub dengan fathah, tukrim yang engkau muliakan, ukrim, maka aku akan muliakan. Yang kedua adalah an yakuna isma istifham, yaitu maf'ulnya isim istifham. Sama isim istifham sama isim syarat, dua-duanya memiliki sodaroh fil kalam, dua-duanya memiliki keharusan berada di depan. Isim syarat dan istifham keduanya harus berada di depan, makanya sama kasusnya kayak isim syarat. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun, ini ada di surat Ghafir ayat 81. Wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Fa'ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Ayya mansub, ayya mansub, fathah. Fa'ayya ayatillahi, ayat Allah yang mana tunkirun, yang kalian ingkari? Jadi ayya maf'ul bih dari tungkirun. Ayya maf'ul bih dari tungkirun. Ayat Allah yang mana? Ya, yang kalian ingkari. Dan contoh lagi ma fa'alta. Ma fa'alta. Ya. Asalnya fa'alta ma. Fa'alta ma, engkau melakukan apa? Tapi ma-nya isim istifham boleh enggak di belakang? Nah, maka wajib di depan. Jadi ma fa'alta ma-nya maf'ul bih. Isim istifham maf'ul bih fa'alta. Fa'alta apa? Fi'il fa'il. Kenapa kita tahu dia maf'ul bih? Apa yang engkau lakukan? Ya, jelas ya. Apa yang engkau lakukan? Terlihat dari jawabannya. Fa'altu, apa misalnya? Fa'altu kada wa kada. Aku melakukan ini dan itu. Maka sebagai maf'ul. Man akramta? Siapa yang engkau muliakan? Berarti man di sini yang dimuliakan. Siapa yang engkau muliakan? Nanti jawabannya apa misalnya? Akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan maf'ul. Kam kitaban ishtaraita? Berapa banyak buku yang telah engkau beli? Kam isim syarat butuh tamyiz. Maka kitaban tamyiz di sini. Kitaban yang tamyiz. Ishtaraita, berapa jumlah buku yang telah engkau beli? Kamnya isim istifham. Kan yang dibeli sini sesuatu yang dibeli, maka dia maf'ul bih. Kitaban yang tamyiz, ishtaraita fi'il dan fa'il. Yang ketiga, sesudah kam dan ka'iyin al-khabariyatain, yang menunjukkan khobar. Kam di sini maknanya apa? Kam dan ka'iyin di sini menunjukkan ditaksir, betapa banyak. Menunjukkan sesuatu yang maknanya adalah sangat banyak. Jadi kam sama ka'iyin, ini yang tidak ada pembahasan khusus. Jadi kam itu ada dua fungsi. Untuk istifham, menanyakan berapa jumlah. Dan untuk khobar. Untuk khobar ini maknanya menunjukkan betapa banyak. Betapa banyak. Ka'iyin juga seperti itu. Ka'iyin, ka'iyin khobar maknanya betapa banyak. Kam kitabin malaktu. Kam kitabin malaktu. Berarti beda ekspresinya ya. Kam kitabin malaktu. Betapa banyak buku yang aku miliki. Betapa banyak buku malaktu yang aku miliki. Kam kitabin malaktu. Kam kitabin malaktu. Ya, ini biasanya digunakan untuk ungkapan apa juga? Keheranan ya, keheranan atau kagum ya. Betapa banyak buku yang aku miliki. Wa kayyin min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak kota yang telah kami binasakan dia. Kayyin min qaryatin ahlaknaha. Nah, di sini yang kalau diambil dari surat Al-Hajj ayat 45 harusnya fa kayyin pakai fa. Kemudian contohnya kalau Anda lihat dari i'rab, kayyin malah di i'rabnya mubtada bukan maf'ul bih muqaddam. Karena di sana ada ahlaknaha, ada dhamir ha-nya. Meskipun mungkin bisa di i'rab maf'ul bih juga. Bisa jadi kayyin di sini bisa di i'rab maf'ul bih. Yang paling utama di i'rab sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Contoh yang pas adalah misalnya kayyin wa kayyin min kitabin qara'tu. Ini ujubnya. Wa kayyin min kitabin qara'tu. Sudah betapa banyak buku yang aku baca. Wa kayyin min kitabin qara'tu. Atau misalnya apa orang yang ujub wa kayyin min apa min amalin solihin amiltu. Betapa banyak amal soleh yang sudah aku lakukan. Contohnya, contoh tapi enggak boleh ditiru. Yang keempat, an yang sibahu jawabu amma, dinasabkan oleh jawab amma. Walaysa li jawabiha, dan tidak ada di jawabnya mansub isim mansub muqaddamun ghairuhu, yang didahulukan yang selain dia. Jadi di sini adalah pembahasan tentang amma. Ada amma. Terus tapi jawabnya amma ini jawabnya amma misalnya kita lihat firman Allah Ta'ala fa ammal yatima fala taqhar. Adapun orang yatim, anak yatim, maka janganlah engkau berbuat senang-senang. Jawabnya amma di sini fala taqhar. Jawabnya amma adalah fala taqhar. Jadi amma butuh jawab. Dia syarat ada jawabnya. Adapun anak yatim, maka jangan engkau senang-senang. Nam, fala taqhar di sini jawabnya amma. Dia butuh maf'ul bih. Dia butuhnya maf'ul bih. Tapi maf'ul bihnya mana? ammal yatima fa amma al yatima fala tathhar. Ya, itu yang jadi al yatima yang sebagai maf'ul bih. Al yatima maf'ul bih dari tathhar. Adapun orang yatim, anak yatim, maka janganlah engkau berbuat bertindak sewenang-wenang terhadapnya. Fa ammal yatima fala tathhar. Kenapa? Sesudah amma itu, secara asal sudah amma itu haruslah isim. Sudah amma harus isim. Dan amma harus didahulukan. Enggak boleh fala taqhar fa amal yatim, enggak bisa. La taqhar fa amal yatim, enggak. Amma harus didepankan, didahulukan. Kalau misalnya fala taqhar maf'ulnya belum ada, ya, tidak ada dijawabnya isim mansub yang lain, maka al yatim yang menjadi maf'ul bih. Al yatima jadi maf'ul bih. Adapun kepada anak yatim, jangan engkau berbuat sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya. Al yatima dan as-sa'ila di sini wajib didahulukan. Enggak boleh ditaruh di belakang. Fa amma fala taqharil yatim. Enggak ada. Fa amma terus fa amma fala taqhar al yatim. Enggak bisa. Karena apa? Sesudah amma harus isim, sesudah amma harus isim. Baik dia isim marfu atau isim mansub. 6. Kita masuk ke pembahasan at-tahzir. Pembahasan tahzir di sini. Tahzir. Ini tahzir secara nahwu, bukan. Nah. Pembahasan tahzir ahlul bidah. At-tahzir, nah. At-tahzir wal ismu mansub bi fi'lin mahdhufin yufidu tanbihu. Yufidu? Yufidu. Berikan faedah. Tambiha wa tahdhira wa yuqaddiru bima takdirkan wa yaqdiru wa yuqaddaru wa yuqaddaru bima yunasibu yunasibu al maqamu maqama al maqama kahzar ka ihzar ka ihzar ka ihzar wa ba id wa ba id fi fil amr isma aiza wa ba'id wa tajannab wa tajannab wa waqi waqi wa nah fiha wa nahwiha wa nahwiha mislu al-kadhiba ay ihzar al-kadhiba wa fa'idatahu wa fa'idatuhu tanbihu tanbihu al-muqatabu khotobi khotobi ala amaro amrin ala amrin makruhin liyat liyatina bihi liya ramukai li liyatina liyatina ba yajitani bu dia jitani ba liyatani ba ansub turuhu turuhu al kadiba iyaka wal kadiba Nah, at-tahdhir berikan apa? Peringatan. At-tahdhir adalah isim mansub dengan fiil yang dihapus. Jadi kalau orang sebelah mendengar tahdhir ada isim mansub, tahdhir adalah isim mansub. Nah, apa itu tahdhir? Tahdhir adalah isim mansub. Apa isim mansub? Isim mansub di fi'il mahdhuf dengan fi'il yang dihapus. Yufidu tanbih wa tahdhir, memberikan faedah tanbih dan tahdhir. Jadi dia maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Tiba-tiba mansub al-kadhiba. Itu aja al-kadhiba. Nah, orang Arab memahami jauhilah dusta. Nah, itu artinya al-kadhiba. Kita memperingati orang jangan dusta. Cukup dengan al-kadhiba. Al-kadhiba, al-kadhiba. Kadhiba, al-kadhiba. Wa yuqaddaru dan ditakdirkan fi'il yang dihapus itu bima yunasibul maqam, sesuai apa yang sesuai dengan apa? Maqam, keadaannya, sesuai dengan posisinya. Maqamnya. Sesuai dengan keadaan apa fi'il yang cocok untuk takdirnya. Contohnya ihzar, jauhilah. Ihzar, waspadalah. Ba'id, apa? Jauhilah. Allahumma ba'id baini wa baina jauhilah. Jauhkanlah, jauhkanlah. Tajannab. Sama, jauhilah. Qi. Wa qayqi qi. Apa? Lindungilah. Wa nahwiha dan yang semisalnya. Ya, tim makna ini semuanya berfaedah apa? Untuk menjauhi sesuatu yang dibenci. Misalnya al-kadziba al-kadziba. Al-kadziba al-kadziba. Dusta dusta. Maksudnya apa? Ai ihdharil kadziba. Waspadalah terhadap dusta. Jauhi dusta. Tapi ihdharnya kita hapus. Tiba-tiba langsung mansub aja. Al-kadziba al-kadziba. Kayak ini jelas ya. Ininya juga. Ekspresi orang yang berbicara juga harus diperhatikan. Kadziba al-kadziba. Saya semangat biasanya kalau ini. Wa faidatu tanbihnya, faidahnya adalah tanbih, memberikan apa? Membangunkan mukhatab, memberikan perhatian kepada mukhatab, memberikan perhatian kepada lawan bicara, ala amrin makruhin, kepada sesuatu yang dibenci, dia jitani bahu, agar dia menjauhinya. Sesuatu yang dibenci dinamakan mahzurun minhu, al-mahzur minhu, yang di sesuatu yang diperingatkan. Turukuhu, jalan-jalannya, turuk jamak dari torik, jalan-jalan untuk metode, apa, metode atau bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk tahzir ada lima. Yang pertama al-kadziba, sendirian, al-kadziba doang, ya al-kadziba, ya, jauhilah dusta. Contohnya adalah kalau dalam Al-Quran contohnya itu di surat Asy-Syams. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha. Berkata nabi mereka Rasulullah, naqatallah. Naqatallah mansub. Hati-hatilah kalian terhadap apa? Unta Allah itu. Unta betina. Kaumnya Nabi Saleh. Hati-hati kalian jangan membunuhnya dan lain-lainnya. Wa suqayaha dan tempat minumnya. Naqatallah. Naqatallah. Apa? Jangan berlaku sewenang-wenang terhadap apa unta tersebut. Iyyaka wal kadziba. Sama artinya iyyaka wal kadziba, tapi ditambah iyyaka di sini. Iyyaka wal kadziba. Banyak ini contohnya. Misalnya ada di hadis Nabi sendiri, iyyakum wal kadziba, tapi pakai iyyak. Iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian terhadap dusta. Contohnya lagi apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa muhdatsati mansub. Wa muhdatsati mansub. Iyyaka wal kadzib. Atau diulang tanpa ataf, diulang tapi tanpa huruf ataf. Al-kadziba al-kadziba. Al-kadziba al-kadziba. Asy-syirka asy-syirka. Asy-syirka asy-syirka. Al-bid'ata, al-bid'ata. Al-kadziba wal-zulma. Dusta dan zalim. Jauhi. Al-kadziba wal-zulma. Apa beda dengan nomor tiga? Diatofkan dengan kata yang beda. Dengan waw. Yang kelima, ihdharil kadziba. Waspadalah terhadap dusta. Tapi yang nomor lima sebenarnya secara istilah nahwu, ini tidak termasuk tahzir. Kenapa? Karena fi'ilnya dimunculkan di sini. Karena fi'ilnya dimunculkan. Secara istilah nahwu ini bukan tahzir, bukan uslub tahzir, karena ihzarnya sudah dimunculkan di sini. Karena hukum asalnya dihapus. Jadi metode-metodenya yang pertama bisa satu kata aja, itu nomor pertama, satu kata mansub. Yang kedua bisa diatofkan dengan iyyaka atau iyyakum atau iyyaki, iyyakunna dan seterusnya. Yang ketiga dengan mengulang lafaz yang sama. Yang keempat dengan mengatofkan dengan waw. Dan yang kelima dengan memunculkan fi'ilnya. Jadi itu lima cara untuk tahzir. Enam. Tamuhu. Yadibuhadlu amilin. Ihdar. Sima. Jari. Ma'iyaka. Fatahuru iyaka. Walhasada. Wala. Wala takul ihdar iyyaka fi halatil tikrari fatakulu ghadaba al-ghadaba al-ghadaba al-ghadaba al-ghadaba wa taqulu ihdaril ghadaba fi halatil atofi fatakulu al-ghadaba wal-ghulma wa la taqulu ihdaril ghadaba. Nah, mesti hukum-hukumnya wajib menghapus amil ihzar dalam tiga keadaan berikut. Yang pertama bersama dengan iyyaka. Maka nah jadi sini ihzarnya wajib dihapus, tidak boleh kita munculkan. Yang pertama adalah bersama dengan iyyaka. Yaitu yang nomor berapa situ? Nomor 2. Yang nomor 2 maka tidak boleh dikatakan ihzar iyyaka. Fataqul engkau katakan iyyaka wal hasada. Hati-hati engkau dengan dengki. Wala taqul jangan engkau katakan ihzar iyyaka wal hasada. Ya kalau pakai iyyaka maka ihzarnya tidak boleh dimunculkan. Yang kedua fi halati takrar, dalam keadaan mengulang, nomor berapa? Keadaan nomor 3. Maka tidak boleh dimunculkan ihzarnya. Fataqul engkau katakan al-ghadaba al-ghadaba. Jauhi apa? Marah, marah. Jangan engkau katakan ihzaril ghadaba al-ghadaba. Jangan munculkan ihzarnya karena di sini sudah diulang. Yang ketiga fi halatil atfi, dalam keadaan ataf, nomor berapa? Ini nomor 4. Fatakul al-ghadaba wadh-dhulma. Jauhi marah dan zalim. Jangan kau katakan ihzaril ghadaba wadh-dhulma. Jadi di nomor 2, 3 sama 4 enggak boleh disebutkan ihzarnya. Ihzarnya wajib disembunyikan. Cuma oh iya. Bayajuzu Hamila Bintul Amila Fi siwa Fi siwa Fi siwa dalika Fi siwa dalika Fatakulu Ikhdar Ikhdar Wadaba Wa qada Yuhdifa Yuhdafu Yuhdafu Al-Makhduru Mintu Bada iyaka إن دل عليه دليل نحو سأفعل كذا فتقول إياك أي إياك أن تفعله. نعم وقد يحذف terkadang محذور منه dihapus. Terkadang محذور منه عفوا. ويجوز ذكر العامل boleh menyebutkan amil في سوى ذلك di selain hal tersebut. Berarti yang mana? Yang nomor 1 doang yang boleh disebutkan ihzarnya. 2, 3, 9, 4 enggak boleh. Fatakul kau katakan ihdharil ghadaba. Ihdhar al-ghadaba. Dan terkadang mahdzur minhu dihapus. Sesuatu yang diperingatkan dihapus. Contohnya yaitu ba'da iyyaka sesudah iyyaka. In dalla 'alaihi dalil, jika ada dalil yang menunjukkan. Contohnya sa'af'alu kadza. Saya mengatakan aku akan melakukan ini. Maka responnya apa? Iyyaka. Iyyaka. Hati-hati. Ai iyyaka an taf'alahu. Hati-hati engkau jangan melakukannya. Naam. Terus al-i'rab. Al-i'rab lawannya ya untuk motivasi. Al-i'rab huwa al-ismu al-mansub subu. Al-mansubu bi fi'lin mahdhufun. Mahdhufin. Mahdhufin yufidu. At-targhibu at-targhibu. At-targhibu. Ba at-tarhiba wa tashwiqa wal ihra'a wa yaqdi wa yuqaddaru bima yunasibu nasibu bima yunasibu al maqami maqama kal lazimu ka ilzam ka ilzam wa tub wa fi'li waf'al waf'al wa nahwa wa nahwiha mislu as-salata as-salata ay ilzam ilzam as-salata ilzami ay ilzam as-salata wa fa'idatuhu fa'idatuhu wa fa'idatuhu tanbihu al-mukhattabu khatabi al-mukhattabi ala amrin mahmudin liyaf yaf'ini yaf yaf'al yaf'ala tariqa turuquhu as-sadaqah sidaq Sidq. Sidq. Wal amanita. Amanata. Amani. Amani. Sidq. Sidq. Soalnya ada al-ighra, ya, sesuatu yang anjuran, menunjukkan anjuran atau bujukan. Ya, lawan dari tahzir. Al-ighra adalah isim mansub dengan fi'il yang dihapus, memberikan faedah targhib, memberikan apa, menyemangati, memberikan motivasi, memberikan harapan. Wa tashwiq, dan menggairahkan maksudnya. Ya, membuat orang semangat. Wal ighra, ya sama, menganjurkan, membujuk, buat orang lain semangat. Wa yuqaddaru, dan ditakdirkan sesuai dengan maqam. Seperti ilzam, tetapilah, lazimilah. Ya, terus meneruslah. Utlub, carilah. If'al, lakukanlah. Dan yang semisalnya. Contohnya as-salata, as-salata. As-salata, as-salata, ini ada di lafaz hadis ya. As-salata, as-salata, wa ma malakat aymanukum. Ini salah satu apa? Wasiat Nabi, termasuk wasiat Nabi yang terakhir sebelum Nabi meninggal, yaitu as-salata, as-salata, wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian dan budak-budak kalian. Budak-budak yang kalian miliki. As-salata, as-salata, ay ilzam as-salata. Lazimilah, tetapilah, terus meneruslah melakukan salat. Ya. Wa faidatuhu, faidahnya adalah memberikan perhatian kepada mukhatab terhadap sesuatu yang terpuji, yaf'alahu, agar dia mau melakukannya. Contohnya turukuhu, jalan-jalan untuk ighra, ada empat. As-sidqa, as-sidqa, jujurlah. Ya, buatlah apa, berlaku jujurlah. As-sidqa wal amanata, ya, ayo jujur dan amanah. As-sidqa, as-sidqa, ilzam as-sidqa. Pakai ilzam as-sidqa. Nah, ahkamu yajibu hafzun halfu hasbu al-amalu. Ada isim plus isim al-amali ilzam wanahwiha. Kenapa wanahwiha? Ataf ke? Ke ilzam. Ataf ke ilzam, dan ilzam badal dari al-amili. Nah, wanahwiha in kurriro. Jadi ulang. In kurriro al-mughra bihi. Nahu as-salata, as-salata. In utifa, jika dia atafkan. In utifa alaihi nahu as-salata wa zakata. Wa yajuju zikru. Zikru. Zikru. Zikru fa'ilnya. Yajuju zikru. Zikru. Amilihi. Amilihi. Hadfihi. Wahal. Antaf ke zikru. Wahal fuhu. Wahal fuhu. Lam. Yukarrar. Yukarrar. Walam. Yuktaf. Yuktaf. Alayhi. Nahmu. Al-khayra. Aw. If'alim. If'alim khayra. As-salata jami'atan. Ay. Ihmur. Uhdur. Uhdur. Nah, hukumnya lebih kurang sama kayak tahzir. Wajib menghapus amil ilzam dan yang semisalnya, utlub, if'al, yaitu dalam dua keadaan, jika murabihnya diulang. Al-murabih, sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, dia diapa? Diulang. Itu nomor berapa ini? Nomor tiga. Nomor tiga. As-salata, as-salata. Maka ini ilzamnya wajib dihapus, enggak boleh disebutkan ilzamis salata as-salata. Ya. Yang kedua, jika diatafkan kepadanya, yaitu nomor berapa? Nomor 2, salata wal amanata. Kayak yang nomor 2. Contohnya as-salata waz zakata, maka enggak boleh di ilzamnya disebutkan ilzamis salata waz zakata. Ya. Misalnya untuk ihra maka tidak dibolehkan. Dibolehkan sebenarnya, tapi nanti enggak masuk ihra jadinya. Wajudu dzikru amilihi, dan boleh menyebutkan amilnya dan menghapusnya. Illam yukarrar, jika tidak diulang dan tidak diatofkan. Itu yang nomor satu. Al-khairah. Al-khairah. Artinya, if'al al-khairah. Lakukanlah kebaikan. Al-khairah, al-khairah. Kebaikan, kebaikan. As-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Ayo sholat berjamaah. Jami'atan sebagai hal. Ayo sholat berjamaah. Ayo uhdur as-salata jami'atan. Hadirilah sholat jamaah. Ini sholat jami'atan masuk apa? Panggilan untuk apa? Untuk sholat khusuf ya. Sholat khusuf ya, diriwayatkan Muslim. Sholat jami'atan itu apa? Disunahkan untuk sholat jami'atan, untuk sebelum sholat khusuf. Selesai pembahasan tahdzir ifrad, kita masuk al-ikhtisas. Ini mirip-mirip juga sebenarnya. Zikrus min zahirin. Zikrus min dan ikhtisas penghususan. Ikhtisas adalah menyebutkan isim zahir yang mansub sesudah dhamir. Menyebutkan isim zahir, isim zahir yang mansub sesudah dhamir. Libayani, untuk menjelaskan maksud dhamir tersebut. Untuk menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dhamir tersebut. Contohnya nahnu, kita. Kita ini siapa? Al-Indonesiyina. Kita, wahai orang-orang Indonesia. Kita, yaitu orang-orang Indonesia. Nuhibbu biladana. Kita mencintai negeri kita. Jadi Al-Indonesia ini kalau di apa namanya, di kalimat nanti dikasih strip gitu. Dikasih strip gitu. Tambahan si strip. Nahnu Al-Indonesiyina nuhibbu biladana. Kita, wahai orang-orang Indonesia, kita cinta negeri kita. Misalnya apa? Nahnu tullab al-ilmi. Nahnu tullab al-ilmi. Nuhibbu ustazana. Nuhibbu ustazana. Dan lain-lain. Nahnu, siapa misalnya? Nahnu, kita para pedagang. Nahnu at-tujjara. Apa misalnya? Dan yang semisal. Apa takdirnya kok Indonesia mansub? Jadi Indonesia ini ikhtisas, itu menyebutkan isim mansub, isim zahir mansub sesudah dhamir, untuk menjelaskan siapa yang maksud yang dhamir. Terus mansubnya kenapa? Yaitu dia adalah maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Takdirnya apa? Akhussu, saya khususkan. Kami, saya khususkan orang-orang Indonesia. Atau aksidu, saya maksudkan. Kami, yaitu yang saya maksudkan orang-orang Indonesia. Atau a'ni, saya maksudkan juga. A'ni, saya maksudkan, saya inginkan, itu orang-orang Indonesia. Jadi al-Indonesiyina sini maf'ul bih dari fi'il-fi'il yang dihapus ini. Takdirnya akhussu atau aksidu atau yang lain. Tapi yang paling sering takdirnya adalah akhussu. A'ni juga boleh, aksidu juga. Walhadfu huna wajib, menghapus fi'il di sini wajib. Menghapus akhussu, aksidu, a'ninya wajib. Wahadhal ismu, dan isim ini, isim mansub ini dikatakan dia mansub alal ikhtisas, mansub karena ikhtisas. Nah. Akhussu mu'arrafan. Yajibu an yakuna 'arabatan li'an nahnu al-'arabah. أو تدرسي بالقبول أو مضافا لمحفوظة فحديث محفوظ وعاشر الأنبياء لا نورث لا نورث الأكثر من تصدي يلي تكلمي كما رأيت وقد يلي ضمير الخطاب ضمير الخطاب الله عظيما ولا يكون ولا يكون لا يكون ولا يكون ولا غيبته hukum-hukumnya ada 4 hukumnya. Yang pertama wajib menghapus, wajib yajibu fil hazfu, wajib menghapus amilnya, fiilnya. Contohnya nahnu al mu'minina, kita yaitu orang-orang beriman mencintai jihad di jalan Allah. Maka jangan engkau katakan nahnu akhussu al mu'minina. Akhussunya enggak boleh disebutkan. Katanya. Yang kedua wajib an yakuna mu'arrafan bi al. Wajib isim yang jadi ikhtisas ini dia ma'rifah dengan al. Contohnya nahnu al-araba, kita wahai orang-orang Arab, awfan nasi bin Uhud. Apa? Manusia yang paling memenuhi janji, ya, paling menepati janji. Jadi al-araba pakai alif lam. Jadi pakai alif lam, pakai al. Yang ketiga atau mudhaf kepada ma'rifah. Contohnya dalam hadis nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurathu. Dalam hadis kita wahai sekalian para nabi la nurath, kita tidak diwarisi. Kita tidak meninggalkan harta waris. Nah, hadisnya ada yang lafaz ma'asyiral anbiya, ada lafaz ma'asyaral anbiya. Ada juga yang lafaz lain inna ma'asyiral anbiya, makanya inna ma'asyiral anbiya. Ada di riwayat banyak lafaz, misalnya ada di riwayat Ahmad, Nizi dan ma'asyira mansub sebagai ikhtisas. Nah, di sini mudhaf kepada ma'rifah. Yaitu mudhaf ilahnya apa? Al-anbiya ma'rifah, maka boleh. Ya, berarti yang enggak boleh apa? Isim nakirah tok enggak boleh, isim nakirah saja. Nahnu apa misalnya? Nahnu mu'minina itu enggak boleh. Karena dia enggak ma'rifah. Jadi dia ma'rifah dengan al atau mudhaf kepada ma'rifah, maka boleh. Yang keempat, al-aksar, kebanyakannya fil mukhtas, dalam yang isinya mukhtas yang dikhususkan itu an yaliya, yaitu mengikuti dhamir mutakallim. Dia mengikuti dhamir mutakallim, terletak sesudah dhamir mutakallim. Kama ra'aita, sebenarnya kau lihat, ya, nahnu atau ana, ini yang kebanyakannya. Kebanyakan ikhtisas ini terletak sudah nahnu, sudah ana. Wa qad yali, dan terkadang dia terletak sesudah, ya, mengikuti dhamir khitab. Ini terkadang, berarti jarang, ya. Contohnya bika Allah, hanya kepada engkau wahai Allah, yaitu Allah yang aku khususkan Allah, arjul maghfirata, aku harapkan ampunan. Ya, terletak sudah apa dhamir kaf. Wa subhanaka, maha suci engkau. Siapa engkaunya? Allah al-azimah, Allah yang maha agung. Wala yakunu ba'da dhamiri ghaibah, dan tidak mungkin, tidaklah dia terletak sesudah dhamir ghaib, orang ketiga. Huwa misalnya, huwa atau hum, ini enggak boleh. Ya, harus terletak sudah dhamir apa? Dhamir mukhot. Kebanyakan dhamir mutakallim, dan boleh kadang-kadang dhamir khotob. Kita masuk pembahasan al-ishtighal. Sibuk. Pembahasan al-ishtighal. Saya mau sempat panas sebenarnya. Nah, semoga bisa al-ishtighal selesai. Kan? Ada apa? Mun amilin yang sibahu siwaluhu alif mustatir ini. Faiza apa? Kultu. Jadi beliau sedang bicara ke diri sendiri. Faiza kultu. Kultu. Akram tu. Kulta Khalidan akram tu. Ya. Kan Khalidan. Maf'ulan bihi. Semua kedaman harusnya ya. Harusnya sih. Li. Li akrom. Li akrom. Akrom tuh. Subul. Itu harusnya mansuban ya. Subhan harusnya. Kabarkan. Ha'ul. Al-jumlah itu ba'dahu. Qaddarnahu manazila. Nah, al-ishtighal. Apa itu mana al-ishtighal? Ishtighal ya secara bahasa kesibukan. Tapi apa maknanya? Enggak ada hubungannya. An yataqaddama ismun, tapi ada hubungan. An yataqaddama ismun ala amil, yaitu isim mendahului amil. Isim mendahului amil. Isim mendahului amil. Min haqihi, yang mana hak dari amil ini, hak dari makmul, hak dari isim ini. Hinya kembali ke isim. Yang mana min haqihi, dari termasuk dari haknya isim tadi adalah an yamsibahu. Atau bukan min haqi. Hinya kembali ke amil. Hak dari amil, hak dari amil tadi adalah menasabkan isim tersebut. Hak dari amil, dia menasabkan isim tersebut. Laula, seandainya tidak ada ishtighaluhu anhu, tidak ada kesibukannya, kesibukannya bil amal, dengan beramal kepada domir, pada domir. Itu maksudnya. Khalid dan Akram tu. Khalid, aku memuliakannya. Nah, di sini Khalidan kita katakan mansub ala ala istighal. Akram tu fi'il yang maf'ul bihnya berapa? Satu ya. Aku memuliakan fulan. Yang jadi maf'ul bih sini Khalidan atau hu? Khalidan atau hu? Nah, ini masalah istighal. Jadi dia sibuk dengan, jadi ada, secara mudahnya dia ada dua makmul, ada dua ini sama ini, yang butuh, yang memperebutkan satu, satu amin. Tapi di sini Khalidani kalah di sini. Kenapa hu di sini? Ini yang kita katakan sebagai, ini yang sebagai domir, ini yang sebagai maf'ul bih-nya dari akramtu. Khalidan, terus Khalidannya maf'ul bih dari siapa? Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Takdirnya apa? Takdirnya sini akramtu lagi. Takdirnya adalah akramtu. Nah, ini takdirnya. Jadi dia mansubnya karena fi'il yang dihapus takdirnya akramtu juga. Jadi dikatakan mansub alal ishtighal. Jadi di sini masalahnya kan ada hu nih. Kalau enggak ada hu gimana? Kalau enggak ada hu gimana? Kalau enggak ada hu? Berarti maf'ul bih muqaddam ya. Maf'ul bih muqaddam. Nah, sekarang ada hu-nya. Terus gimana dong? Nah, jadi ini mengalah, Khalidan yang mengalah. Hu ini memperebutkan amalnya si akramtu, perbuatkan hatinya akramtu. Ini dia mengalah. Dia pun mengalah, Khalidan mengalah karena sudah direbut oleh si domir. Akhirnya hu ini ya menjadi maf'ul bagi si akramtu dan Khalidan. Oh, saya apa? Beralih ke yang lain aja. Itu akramtu tapi sama juga. Tapi dia dihapus, akramtunya dihapus. Ya. Jadi mana istighfar? Jadi ada di sini sesuatu yang apa haknya hak dari akramtu, kalau kita samakan dengan definisinya, hanya taqaddama ismun ala amil, isim mendahului amil, yang mana hak dari akramtu ini dia menasabkan Khalid, dia menasabkan Khalidan. Seandainya tidaklah dia disibukkan dengan beramal kepada dhamir, seandainya dia tidak disibukkan beramal dengan kepada dhamir. Contohnya Khalidan akramtu. Berarti hu di sini akramtu, hu maf'ul bih dari akramtu dan Khalidan mansub alal ishtighal. Takdirnya adalah akramtu Khalidan akramtuhu. Jadi bentuknya ada isim mansub di depan, terus ada dhamir di belakang. Ada isim mansub di depan fi'ilnya, ada dhamir di belakang fi'ilnya. Dia beramal kemana? Dia sudah disibukkan beramal kepada dhamir. Dia sudah sibuk beramal kepada dhamir. Fa idza qulta, jika engkau katakan Khalidan akramtu. Jika ternyata hu-nya dibuang dulu. Ya, hu-nya dibuang. Ya, di halaman selanjutnya fa idza qulta Khalidan akramtu. Jika engkau katakan Khalidan akramtu, maka Khalid adalah maf'ul bih muqaddam. Khalidan maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan untuk akramtu. Tapi wa idza qulta Khalidan akramtuhu, maka Khalidan mansubun alal ishtighal. Mansub alal ishtighal. Takdirnya adalah takdirnya dia maf'ul bih dari fi'il yang dihapus juga, takdirnya akramtu Khalidan akramtuhu. Akramtu Khalidan akramtuhu. Mansubun alal ishtighal. Wa yajuzu an taqul, tapi boleh engkau katakan Khalidun akramtuhu dengan rafa. Tapi i'rabnya jadinya apa? Ya, jadinya mubtada khobar. Ala annahu mubtada, maka ini jadi mubtada. Nah, ini jadi khobar. Boleh juga seperti ini. Dan ini yang lebih kuat, lebih rajih. Meskipun boleh dua-duanya. Meskipun boleh dua-duanya. Ala annahu mubtada, bahwa dia sebagai mubtada wal jumlah banahu khobar. Jumlah sesudahnya khobar. Ada dalam Al-Qur'an surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila. Ya, bulan itu kami takdirkan, kami tetapkan baginya manzilah-manzilah. Wal qamara qaddarnahu. Wal qamara mansub. Terus ada qaddarnahu, ada hu di sana. Maka al qamara mansub alal ishtighal. Qaddarnahu manazilah. Manazilahnya maf'ul tsani. Naam. Tadinya waqaddarnal qamara. Al qamara wal qamara qaddarnahu manazila. Bulan itu kami tetapkan baginya manzilah-manzilah. Wassama arfa'aha wa wada'al mizan. Surat apa ini? Jelas ya, apa? Rahman. Dan langit itu rafa, wassama arfa'aha, dan langit dia Allah angkat dia. Dan langit itu Allah angkat dia. Wada'al mizan, dan Allah meletakkan mizan, neraca, keadilan. Was-sama'a rafa'aha. Was-sama'a rafa'aha. Ada as-sama'a mansub, rafa'aha ada dhamir ha-nya di sana. Ada dhamir ha. Apa contoh yang lain? Apa? Ada di surat An-Nazi'at. Ya, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ya, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dahaha. Akhirnya wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Sama, wal jibala arsaha. Dan lainnya ada contoh-contohnya. Terus tinggal dua orang lagi pas ya. Asarnya tinggal 14 menit. Fayajibun nasbu. Yakhtassu bil fi'li. Ka'adawati. At-tahdidi. In 'aliyan laqitahu. Apa? Fasallim 'alayhi. Halla al-khayra fa'altahu. Halla al-khayra fa'altahu. Fujaiyati kharaj itu faida abdu sayyidu. Ada lagi tahu ya kamu. Jitu wal farasi yar yar kabuhu aku. Nah, fayajibun nasbu. Sekarang pembahasan hukum kholidan ini gimana? Tadi kok bisa ini marfu, bisa juga bisa marfu, bisa mansub. Ya, bisa marfu, bisa mansub. Secara asal tadi boleh marfu, boleh mansub, itu secara asal. Boleh marfu, boleh mansub. Meskipun yang lebih kuat adalah marfu karena tidak ada takdir di sini. Ini yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah marfu karena tidak ada takdir. Itu secara hukum asal. Akan tetapi terkadang apa? Ini wajib nasab dan wajib rofa. Terkadang wajib nasab dan terkadang wajib rofa. Ya. Berarti di sini sebenarnya ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Pertama yang ini boleh nasab dan boleh rofa, tetapi 5 keadaan ya. 5 keadaan. Boleh nasab dan boleh rofa, tetapi rofa lebih kuat. Yang pertama. Yang kedua, boleh nasab dan boleh rofa, tetapi nasab lebih kuat. Yang kelima, boleh nasab dan boleh rofa, sama-sama kuat. Yang ketiga, yang keempat, wajib nasab, dan kelima, wajib rofa. Tapi yang di sini dibahas hanya 3 kasus saja. Ya, boleh nasab dan rofa, tetapi rofa lebih kuat. Kemudian wajib nasab dan wajib rofa. Kalau di buku yang lain nanti dibahas kelima-limanya. Bahas kelima-limanya. Di sini kita bahas wajib nasab dan wajib rofa. Wajib nasab, kapan khalid ini wajib nasab? In waqa'a ba'da ma yahtassu bil fi'li, jika dia terletak sesudah sesuatu yang khusus bil fi'li, khusus untuk fi'il. Khusus masuk kepada fi'il. Seperti adawati syarti, ya, alat-alat untuk syarat. Alat untuk syarat. Alat untuk syarat ini secara asal dia wajib sesudahnya fi'il. ya, secara asal sesudahnya wajib fi'il. Wa tahdid dan tahdid. Tahdid ini apa? Bentuk apa? Anjuran, bentuk anjuran untuk berikan motivasi. Dan lain-lain ya, bukan hanya dua ini, tapi ada yang lain-lain juga. Jadi kalau masuk khusus ke fi'il, kalau misalnya khusus, jika dia terletak sesudah sesuatu yang khusus merupakan fi'il, maka wajib nasab. Kenapa? Kita lihat. Contohnya, in aliyan latitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan Ali, maka ucapkan salam kepadanya. Kenapa kira-kira wajib nasab? Kenapa? Kenapa enggak boleh bilang in aliyun latitahu fasallim alaihi? Kenapa? Karena in gimana? Kenapa in? Wajib sesudahnya fi'il. In itu khusus fi'il. Karena in khusus fi'il, maka sesudahnya haruslah jumlah fi'liyah. Maka haruslah sesudahnya jumlah fi'liyah. Terus jumlah fi'liyahnya di sini dari mana? Gimana jadinya jumlah fi'liyahnya? In aliyan latitahu fasallim. Berarti enggak boleh aliyun ya, kenapa? Karena dia khusus, in khusus masuk ke fi'il. Berarti harus masuk. Terus masuk ke fi'ilnya di mana? Ya, di sini kan tadi ada takdirnya kan? Di sebelum aliyan ada takdirnya, apa takdirnya? In laqita. Berarti secara hakiki, hakikatnya ini masuk ke laqita. Laqita yang dihapus ini. Secara hakikatnya dia masuknya ke sini. Nah, aliyan maf'ul bih dari ini. Ya, berarti secara asal ini. Laqitahu di sini namanya jumlah tafsiriyah. Jumlah yang menjelaskan saja, jumlah tafsiriyah. Ya, karena in harus masuk ke fi'il. Masuknya ke sini ke laqita yang dihapus. Laqita yang dihapus. Ya, karena in harus masuk ke jumlah fi'liyah. Maka ya seperti ini jadinya. In aliyan. In aliyan, enggak boleh in aliyun. Enggak boleh sesudahnya mubtada. Enggak boleh sesudahnya mubtada. Itu ya tahdid halal khaira fa'altahu. Tidakkah kebaikan itu engkau lakukan? Ayo lakukan kebaikan. Halal khaira fa'altahu. Hal ini tahdid untuk anjuran dengan lembut. Ayo lakukan kebaikan. Halal khaira fa'altahu. Halal khaira. Jadi wajib al khaira. Kenapa? Karena tahdid apa khusus masuk ke fi'il, maka halla wajib sesudahnya fi'il. Fi'ilnya di mana di sini? Dihapus takdirnya fa'alta. Halla fa'altal khaira fa'altahu. Jadi itu ya wajib nasab kalau sesudahnya adalah fi sesudah, kalau sebelumnya ternyata isim-isim atau alat-alat yang wajib masuk kepada fi'il seperti syarat atau tahdid. Kemudian wajib fihi rafu, wajib rafa. Kalau wajib rafa, in waqa'a ba'da ma yahtassu bil ibtida, yaitu jika terletak sesudah hal yang khusus masuk ke mubtada. Ya, hal yang khusus masuk ke mubtada. Ketika dia wajib masuk sesudahnya mubtada, maka jika sesudahnya wajib jumlah ismiyah, maka wajib rafa. Karena kita menginginkan sesudah jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Contohnya apa itu? Ada tiga di sini. Yang pertama idza al-fujaiyah. Idza yang menunjukkan fujaiyah. Apa makna fujaiyah sebelumnya? Itu kan? Suatu yang terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba. Suatu yang terjadi secara mendadak. Kharajtu, aku keluar. Fa idza, maka tiba-tiba al-abdu, seorang budak, yadribuhu sayyiduhu. Apa? Memukulnya tuannya. Maka tiba-tiba seorang hamba dipukul oleh tuannya, seorang budak dipukul oleh tuannya. Maka di sini faida, idza tadi idza fujaiyah. Al-abdu sebagai apa dong? Al-abdu sebagai mubtada. Idza fujaiyah ini wajib masuk ke mubtada khabar. Wajib masuk ke jumlah isminya. Maka al-abdu sebagai mubtada, yadribuhu sayyiduhu, wajib sebagai khabar. Ya, sebagai khabar. Enggak boleh faidal abda. Dimana? Kenapa enggak boleh faidal abda? Karena sesudahnya khusus mubtada sesudahnya. Sudah idza huja'iyah ini khusus mubtada. Meskipun ada yadribuhu, ada hu juga kan? Al-abdu yadribuhu kan? Secara asal dia istighol kan? Al-abdu yadribuhu, ada abdu, ada hu. Kan tapi di sini karena idza huja'iyah maka wajib al-abdu. Aw yaqau ba'da wawi hal atau terletak sesudah wawi hal. Karena wawi hal secara asal sesudahnya adalah jumlah ismiyah juga. Mubtada. Jitu, aku datang. Wal farasu dalam keadaan jawabnya wawi hal. Ketika aku datang ketika al farasu nama al faras ku kuda yarku yarkabuhu akhuka. Kuda itu dikendarai oleh temanmu. Saudaramu. Aku datang ketika itu saudaramu sedang mendarai kuda. Wa wawhal al-farasu wajib mubtada yarkubuhu akhuka sebagai khobar. Terakhir. Ya kau. Aku ni. Diudi. Nafiyati. Zuhairun. Hal akram tahu. Sa'idun. In laki tahu. Fa'akrimhu. Da'au tahu. Asyaru maaf'altu terletak sesudah adawat alat-alat istifham atau syarat atau tahdid atau manafiyah. Contohnya istifham Zuhairun hal akram tahu. Zuhair apakah engkau muliakannya. Jadi Zuhairun wajib rafa. Atau syarat Sa'idun in latitahu fa'akrimhu. Sa'id jika engkau muliakan dia maka jika engkau bertemu dia maka muliakanlah dia. Sa'idun wajib rafa juga karena sesudahnya syarat. Atau tahdid Khalidun hal la da'utu da'utahu. Khalid kenapa engkau tidak mengundangnya atau memanggilnya. Asyarru keburukan itu atau mana asyarru ma fa'altuhu keburukan aku tidak melakukannya. Ma fa'altahu boleh keburukan itu ma fa'altuhu aku tidak melakukannya. Kenapa wajib rafa' di sini? Apa bedanya dengan yang tadi? Yang halla yang di atas in aliyan lati tahu sama halal khairah. Kalau yang di wajib nasab tadi terletak sesudah. Kalau yang ini sebelum. Itu bedanya. Sehingga Zuhairun hal akram tahu Zuhairun wajib rafa'. Karena kenapa? Karena akram tahu secara asal akram tahu ini tidak bisa beramal ke Zuhairun. Makanya alasannya seperti itu. Karena adanya hal in halla ma ini mengakibatkan akram tahu ini tidak bisa beramal kepada Zuhairun. Sehingga tidak bisa sehingga wajib rafa. Insyaallah kita masuk ke bab tanazu'. Tanazu' ini masih termasuk bab maf'ul bih di sini. Itu baru masuk maf'ul mutlaq dan seterusnya. Ada pertanyaan? Yang mana? Apa? Zuhairun tadi mubtada, jumlah sudahnya khobar. Tapi sebenarnya kalau kita katakan dia rofa, sebenarnya tidak termasuk bab istighol ya. Karena istighol itu kalau mansub, kalau dia nasab rofa, dia sebenarnya tidak masuk pembahasan istighol. Tapi karena apa, pembahasannya sama, jadi diikutkan saja. Jadi kita sudah belajar maf'ul bi, tahlil, i'rab, ikhtisas dan istighol. Kalau yang tadi antum bingung yang ta'akhir lafaz rubbah itu enggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Akhwat ada pertanyaan? Di jam mana harusnya udah masuk asar? Jam 10. Nah. Ana, bisa nggak ya targetnya kita selesai semester ini? Insya Allah. Berhalaman 45 ya, halamannya berapa? 100 halaman lagi. Sekitar 100 halaman lagi. 90-an halaman. Nah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Ya, kalau ada yang salah, silakan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.